Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya, insya Allah kita akan teruskan pembahasan kita di kitab Tauhid ini. Malam hari ini, petang hari ini kita masuk di bab baru, di bab ke-39 ya. Bab ke-39 yaitu bab yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60. 60, 61 dan 62 di situ disebutkan. Itu diberi judul oleh penerjemah dengan bab berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Ya, itu bab berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya, yaitu tentang hukumnya bagaimana. Ya, bab ini masih memiliki kaitan erat dengan bab sebelumnya, yaitu tentang masalah bertaklid, ya, mengekor, ya, yaitu memberikan standar kebenaran itu dengan pendapat manusia, ya. Itu seperti diceritakan orang-orang Nasrani yang mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendetanya padahal itu diharamkan oleh Allah. Nah, maka ini termasuk dalam Nabi mengatakan itu adalah fatilka ibadatuhum, dan itulah namanya ibadah kepada mereka. Yaitu dikatakan beribadah kepada manusia, seandainya seseorang itu mengikut saja, ya, pendapat-pendapat manusia yang itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan maka itu tidak diperbolehkan. Dan maka kewajiban kita, ya, sebagai dai, sebagai mubalig adalah kita menyampaikan hukum-hukum Allah. Ya, penetapan hukum bukan oleh manusia tapi adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyampaikan, dan seandainya kita mengetahui hukum itu jelas itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita menerima itu, ya. Dan kita tidak boleh mengedepankan hukum manusia, perkataan manusia di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan adalah ayat yang Allah sebutkan, misalkan di sini ayat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taru ila alladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, ya, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an ya'furu bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Ya. Alam taru, ini disebutkan, apakah kalian tidak melihat, ya, kepada orang-orang yang mengaku mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepada rasul sebelummu, ya, yuriduna ayyatahaqamu ila tauhid, ya, mereka itu menginginkan berhukum kepada hukum tauhid, ya, hukum selain hukum Allah dan rasulnya. Waqad umiru, sesungguhnya mereka telah diperintahkan, ayyafuru bihi, mereka harusnya mengingkari tauhid itu. Wa yuridu syaitan ayudillahum dalalan ba'ida. Dan setan itu menginginkan mereka, ya, sesat, ya, setan itu menginginkan mereka sesat sejauh-jauhnya, sesesat-sesatnya di situ. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah di sini bertanya, tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk menghina, ya. Jadi Allah berfirman, apakah kalian tidak melihat orang-orang yang mengaku-aku, ya, mereka mengaku sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul, ya, baik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Rasul sebelumnya. Tetapi apa? Pada saat mereka mengaku beriman, tetapi kalau ada masalah mereka ayyatahaqamu ila tauhid, mereka berhukumnya kepada hukum selain Allah dan Rasulnya. Ya. kira-kira seperti apa kalau seperti ini begitu ya. Jadi kalau orang itu dikatakan berislam, Islam artinya adalah al-istislam, artinya adalah al-khudu, at-tazallul ya, at-ta'at ya. Orang dikatakan Islam artinya beristislam, artinya berserah diri ya, tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau orang itu sudah dikatakan berislam, beriman, maka dia berarti dia hanya mengikuti aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa pengecualian ya, tanpa pengecualian di situ. Lah kira-kira orang seperti ini dihukumi seperti apa ya? Orang sudah mengatakan beriman, berislam, tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, kok kalau ada masalah larinya kepada hukum selain Allah dan Rasulnya? Nah, maka ini secara logika kita saja sudah dapat memahami, ini namanya berbeda antara ucapan dengan perbuatan. Nah, jadi lisannya sudah mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, tapi kalau ada hukum, ada perbuatan, ini perbuatannya tidak sesuai. Nah, maka jelas orang yang tidak sesuai ya dengan ucapan dengan perbuatannya, maka ini yang dikatakan dengan nifak ya, dikatakan dengan munafik di situ. Nah, dan munafik ini tapi tidak semua orang yang ucapan dan perbuatannya berbeda dikatakan munafik, tidak ya. Karena di dalam prakteknya ada orang yang dia cenderung mengikuti hawa nafsu ya, jadi antara keyakinan dan perbuatannya kadang berbeda, tapi tidak semuanya itu munafik ya. Kalau munafik itu banyak didasari dengan penolakan, hatinya itu menolak ya kepada Allah dan Rasulnya, tetapi lisannya mengucapkan. Jadi sebenarnya hatinya dia kufur, tetapi ucapannya tidak kufur, itu namanya orang munafik ya. Nah, maka ini Allah suruh kita melihat bagaimana orang-orang yang seperti ini, katanya beriman, katanya berislam, tetapi mereka apa berhukumnya kepada hukum selain Allah. Waqad umiru, padahal sesungguhnya mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari yaitu hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain wayuridu syaitan, syaitan itu sendiri menginginkan ya mereka menjadi orang yang sesesat-sesatnya ya, menjadi orang yang mereka ya jauh dari hukum dari Allah, dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Maka setelah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Disebutkan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul. Jika dikatakan kepada mereka, ayo kita berhukum dengan hukum yang diturunkan kepada Rasul ya, diturunkan oleh Allah dan diturunkan kepada Rasul, maka apa? Ra'aital munafiqina, maka engkau akan melihat mereka, orang-orang munafik itu, yasudduna anka sududa, akan berpaling darimu sejauh-jauhnya ya. Maka Allah sudah langsung tetapkan di sini, jika diajak ya, mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah, untuk mengikuti aturan Allah, mereka apa? Allah mengatakan ra'aital munafikin, engkau akan melihat mereka sebagai orang munafik ya. Jadi kalau sudah mengaku Islam kok diajarin Islam, suruh mengikuti aturan Islam kok enggak mau, nah ini Islam apaan namanya kan begitu. Jadi Islam-Islaman. Maka Allah katakan ra'aital munafikin, gua akan melihat itu adalah orang-orang munafik ya. Kalau orang munafik kan cuma di lisan saja, tapi hatinya tidak mau. Nah, maka setelah itu apa Allah katakan, fa kaifa idza asabat hum musibah bima qaddamat aydihim ya. Lalu bagaimana seandainya ditimpakan musibah kepada mereka, bima qaddamat aydihim, lantaran perbuatannya itu. Perbuatan apa? Perbuatan tidak mau mengikuti aturan Allah. Maka ini menjadi sebab turunnya musibah ya. Sampai seperti apa perkataannya Ibnu Abbas ya, nanti perkataan Ibnu Abbas akan menafsirkan tentang ini ya. Kemudian summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqan ya. Maka seandainya ditimpahkan musibah kepada mereka, mereka akan datang kepada Rasul, mereka akan bersumpah serapah. Ya, mereka akan bersumpah mengatakan billahi, ya demi Allah, kami melakukan itu tidak lain kecuali apa? Ihsana. Kecuali untuk tujuan baik wa taufiq, dan tujuan yang ya taufik artinya sempurna, baik kan gitu. Jadi kalau ditegur oleh Allah, diingatkan oleh dengan musibah, mereka datang kepada Rasul, dikatakan ya Rasulullah, tidaklah kami melakukan itu semata-mata untuk kebaikan. Nah, maka di sini juga perlu kita bahas tentang kedudukan niat. Orang meniatkan itu baik untuk tidak baik, yang pertama bahwasanya niatan baik itu akan menjadi amal baik seandainya terjadi pada pertama perbuatan yang hukumnya wajib. Ya. Yang kedua adalah perbuatan yang hukumnya sunnah. Yang ketiga adalah perbuatan yang hukumnya mubah. Sudah ini. Jadi niat seseorang itu niatnya baik, itu cuma berlaku pada perbuatan yang memiliki tiga hukum. Hukum wajib, hukum sunnah, dan hukum mubah. Hukum wajib misalkan sholat diniatkan lillahi ta'ala maka baik. Perbuatan sunnah misalkan puasa Senin Kemis ataupun sholat sunnah diniatkan lillahi ta'ala itu jadi baik. Perbuatan mubah misalkan kita tidur, istirahat, kita bekerja, ya sifatnya mubah. Kalau itu diniatkan untuk kebaikan jadi baik. Nah ini cuma tiga. Yang kedua adalah perbuatan yang makruh sama perbuatan haram. Perbuatan makruh sama perbuatan haram itu tidak berlaku niat baik di situ. Ya. Misalkan dari Bahsul Masail dari Nahdlatul Ulama menetapkan rokok itu makruh. Ya. Maka kalau ini sudah hukumnya makruh tidak berlaku niat baik di situ. Misalkan orang mengatakan saya ngerokok ini, biar bisa ngaji gitu. Tujuannya untuk baik. Biar saya kalau ngerokok itu tambah sehat, ibadahnya semakin semangat gitu. Lah ini enggak berlaku. Karena ini perbuatannya sudah makruh. Makruh artinya perbuatan itu dibenci. Maka kalau perbuatan itu dibenci tidak boleh ada niat. Ya. Lah ini kalau malah niatnya baik ini namanya ngece kalau sama Allah itu. Namanya ngece. Ya misalkan ada orang nakal sama kita, kok dia bilang saya ini tujuannya baik kok. Coba kalau kita tempeleng itu orang seperti ini. Udah jelas-jelas tidak baik kok niatannya katanya baik, kan enggak benar di situ. Begitu juga kalau sama Allah ini kok perbuatan makruh kok diniatkan untuk kebaikan, ini namanya ngece sama Allah. Ini tidak diperbolehkan. Atau yang kelima adalah perbuatan yang hukumnya haram. Perbuatan haram itu tidak boleh niatkan untuk kebaikan. Hukumnya tidak berguna. Ada orang mencuri, misalkan saya mencuri ini kan untuk membantu fakir miskin itu. Ya enggak bisa, karena itu perbuatan yang sudah haram di situ. Nah, maka di sini orang-orang munafik ini mereka mengatakan itu kami tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, maka yang seperti ini pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Karena perbuatannya sendiri itu sudah perbuatan haram. Jadi perbuatan yang dilarang di dalam agama di situ. Maka itu tidak berlaku niat. Nah, kadang yang terjadi di masyarakat begitu, pada saat diingatkan, enggak Ustadz ini kan kita niatnya baik, niatnya untuk silaturahmi, niatnya untuk ya dilihat dulu itu perbuatannya baik tidak, kan gitu. Kalau itu sudah perbuatan tidak baik, minimal perbuatan makruh, itu tidak boleh berbicara niat. Ya, karena perbuatan jelek tidak boleh diniatkan untuk ibadah. Perbuatan dibenci Allah tidak boleh niatkan untuk ibadah. Ya. Itu masih mendingan kalau dia melakukan dosa, dia mengaku sendiri, saya melakukan dosa ini. Itu lebih baik daripada sudah melakukan perbuatan salah, malah diniatkan untuk ibadah. Nah, seperti yang kurang ajar itu kan orang Syiah itu kurang ajar itu. Ya. Jadi misalkan mereka kan ada namanya, mereka mengatakan nikahul mu'aqad. Jadi nikah part time. Ya, jadi nikah sewaktu-waktu, nikah mut'ah itu. Ya. Dan mereka apa melakukan itu tujuannya untuk ibadah. Bahkan dalam pendapat ulama mereka, mengatakan ini jadi kalau ada wanita yang di mut'ah itu pahalanya melebihi orang jihad fisabilillah gitu. Ya, ini kan geblek namanya gitu ya. Jadi ini perbuatan jelas-jelas diharamkan tetapi tujuannya untuk kebaikan di situ. Nah, ini sesuatu yang sangat tidak diperbolehkan di situ. Nah, Maka pada saat kaum muslim mengatakan kita tujuannya baik, tujuannya untuk kebaikan, maka dilihat dulu itu perbuatannya, tingkatannya apa, perbuatannya itu wajib, sunnah, atau mubah. Kalau selain tiga perbuatan ini, maka tidak boleh diniatkan untuk ibadah. Jadi itu jelas salah. Ya. Seperti juga di sini, ya, mereka pada saat ditegur oleh Allah karena perbuatan mereka, mereka datang kepada Rasul, mereka bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah, kami melakukan itu semata-mata untuk kebaikan. Ya, tetapi apa? Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak berlaku niat dalam perbuatan yang dibenci ataupun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian peran ini, kemudian kenapa manusia itu cenderung kok lebih tertarik kepada hukum selain Allah? Ya, di antaranya adalah peran setan tadi. Setan dikatakan yuridu syaitan ayudillahum dolalan ba'ida. Setan itu menginginkan manusia itu ya sesat sesesat-sesatnya, sejauh-jauhnya di situ. Jadi kalau sudah berbicara hukum Allah, orang itu sudah takut dulu, wah ngeri ini, kan kata. Ini kayaknya enggak pas, kan kata. Nah, inilah peran setan di situ. Jadi setan itu memberikan apa taswis, ya, membisiki agar manusia tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disitulah di antara hambatan-hambatan kenapa orang itu tidak mau tunduk ya dengan aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentu di antara kesempurnaan ketauhidan kita kepada Allah, selain kita meyakini dengan segala perbuatan Allah itu dilakukan oleh Allah, seluruh ibadah kita niatkan kepada Allah, maka juga kita harus meyakini bahwasanya inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya berharap ya kaum muslimin tidak usah jadi hakim, ya. Kalau ternyata kalau hakim konvensional, maksudnya hakim ya di pengadilan yang sifatnya umum itu tidak menerapkan hukum Allah, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Karena namanya hakim itu kan wakil Tuhan, kan gitu ya, sering disebutkan. Ya, hakim sendiri ngaku, ya kami adalah wakil Tuhan. Jadi keputusannya mengikat gitu. Nah, masalahnya itu keputusannya sesuai enggak dengan aturan dari Allah. Ya, kan disebutkan hakim itu berdiri di antara surga neraka itu ya. Kalau dia benar sesuai hukum Allah maka dia masuk surga. Tapi kalau enggak ya dia maka menjadi orang-orang yang menghuni di neraka. Dan hakim itu adalah wakil Allah di muka bumi ini. Ya, ya seperti Rasul. Rasul kan hakim itu ya. Maka putuskanlah segala putusan itu seadil-adilnya ya, dengan hukum yang seadil-adilnya, dan tidak ada hukum yang lebih adil, lebih ya pas kecuali adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hakim hanya memutuskan hukum ya, dan itu jauh dari nilai-nilai agama, dari nilai Islam, maka itu adalah sebuah keputusan yang zalim, pasti zalim itu. Ya, pasti tidak akan pernah adil di situ. Ya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita berhukum kepada hukum selain Allah? Ya. Maka pertama yang kalau kita lihat bahwasanya hukum itu kalau produk manusia, maka itu identik dengan manusia itu sendiri. Manusia itu adalah isinya kekurangan. Manusia itu adalah isinya hawa nafsu. Kan begitu. Sehingga apa keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh manusia tidak akan pernah lepas dari unsur-unsur seperti ini. Berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah terbebas dari hawa nafsu, ya. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dari hal-hal yang sifatnya kekurangan seperti manusia. Hukum Allah adalah identik dengan Allah yang maha sempurna di situ. Sehingga apa? Pada saat hukum itu diberlakukan apa maka memberikan keadilan kepada orang-orang yang mendakwa ataupun didakwa. Ya. Orang-orang yang kena vonis ataupun orang-orang yang kemudian mengadukan perkara tersebut, ada keadilan yang sebenar-benarnya. Bahkan dalam Islam penetapan hukum kepada orang yang didakwa itu pun sebuah keadilan, dan itu adalah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Bahkan di dalam Islam, kalau seseorang itu menerima hukuman dari hakim, kemudian dia ridho dengan hukum tersebut, maka baginya surga, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka misalkan kalau Bapak Ibu pindah ke tanah suci, ya, kemudian di Jeddah itu ada namanya Masjidul Qisas. Masjid Qisas itu. Masjid ini kalau dulu masih hari Jumat saja melakukan penyembelihan. Penyembelihan manusia, maksudnya pemotongan itu ya. Nah, kalau sekarang sudah sering karena semakin banyak kriminal terjadi di Arab. Nah, di Mekah kan tidak boleh. Jadi Mekah itu dibawanya ke Jeddah. Karena di Mekah kan tidak boleh membunuh. Nah, dibawa ke Jeddah. Biasanya setelah sholat, kalau hari Jumat ya setelah sholat Jumat kemudian menyaksikan. Kalau kita perhatikan orang-orang yang mendapatkan hukuman ini, mereka orangnya santai. Mereka orangnya tidak berontak itu. Nah, mereka pasrah saja menerima. Padahal mereka preman, padahal mereka pembunuh itu. Tapi pada saat mereka menerima hukuman ini, mereka santai dan enggak ada yang berontak. Kenapa? Karena sebelum mereka mendapatkan hukuman itu, mereka diceramai dulu, dinasehati dulu. Bahwasanya seandainya engkau menerima hukuman ini, dosa-dosamu diampuni. Seandainya engkau betul-betul ikhlas di dalam tobatmu ini, kehidupan akhiratmu lebih baik daripada kehidupan dunia. Dinasehati seperti ini. Sehingga pada saat menerima keputusan hukum, mereka tenang itu. Ya. Mereka tenang. Kenapa? Karena umat muslim kalau menerima hukum Allah dengan ridho, itu dosanya diampuni. Ya. Dosanya diampuni. Seperti misalkan adalah wanita yang dia berzina datang kepada Rasulullah, dikatakan, ya Rasulullah, saya melakukan perbuatan ini, maka tetapkanlah hukum kepada aku. Nah, maka setelah itu apa? Dihukum oleh Rasulullah SAW, dan setelah meninggal dimandikan, disolati oleh Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau akan mensolati orang seperti ini? Rasul mengatakan, adakah orang yang lebih baik daripada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan beliau bersabda, seandainya tobatnya wanita ini dibagi untuk 70 orang yang berdosa di Madinah, itu cukup itu. Jadi kalau ada orang 70 Madinah yang ingin bertobat, itu cukup dikasih tobatnya wanita ini, sudah cukup. Ini menunjukkan apa? Bahwa keridhaan seseorang dengan hukum Allah itu adalah taubatnya, ya. Itu adalah fadilah, keutamaan, sehingga dosa-dosa diampuni, di akhirat dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Tapi sebaliknya, seandainya seseorang itu menolak hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia berlaku kepada kedzaliman. Ya, dia berlaku kepada kedzaliman. Ya. Dan begitu juga setiap keputusan, setiap hukum yang itu tidak ditetapkan dengan hukum Allah, maka itu juga pasti adalah kedzaliman. Ya. Sekarang begitu banyak ya, karena maraknya Komnas HAM ya, suara-suara mereka ini kemudian ini secara langsung kemudian juga mengacaukan peradilan-peradilan yang ada di negara kita. Maka yang terjadi adalah ketidakadilan di situ. Bagaimana misalkan sekarang Komnas HAM menolak hukuman mati bagi orang-orang yang sudah divonis hukum mati oleh hakim. Ini juga masalah. Ya. Karena hukuman mati itu sesuatu yang boleh seandainya memang memenuhi sebuah persyaratan di situ. Ya. Dan kita tidak bisa bayangkan, kadang di satu sisi ada orang mengatakan Arab Saudi itu kejam, hukum Islam itu kejam. Tapi kalau mereka lihat justru di kita sendiri, di negara kita sendiri, kadang itu suasananya lebih kejam lagi. Ya. Contoh misalkan apa? Kadang di masyarakat itu kalau ada pencopet, walaupun enggak tahu seberapa yang dicopet, dompetnya isinya apa, kalau ketahuan itu mati itu. Bahkan matinya mengenaskan, dikeroyok orang satu pasar itu. Nah, ini jauh lebih kejam daripada hukuman Islam. Ya. Jadi kalau orang-orang menggembor-gemborkan kalau hukum Islam itu enggak adil, hukum Islam itu mengerikan. Lah, hukum masyarakat jauh lebih tidak adil, jauh lebih mengerikan. Coba orang matinya dikeroyok, diinjak-injak, dipukulin, itu siksaan yang sangat luar biasa. Dan dia belum sempat bertobat itu. Ya. Sehingga dia mati membawa dosa yang parah. Tapi coba kalau hukum Islam, dia kemudian dikondisikan, dinasehati, disuruh bertobat dengan ikhlas lillahi ta'ala, dia menjalankan hukumannya itu tenang, dosanya diampuni, dan dia siap dengan hukuman tersebut. Nah, inilah keadilan, ya, inilah keadilan yang sebenarnya. Begitu juga kadang coba misalkan orang-orang yang menolak hukuman mati, dia nggak pernah bayangkan misalkan seandainya keluarga dia sendiri yang jadi korban, ya tentu apa? Tentu berbeda, ya. Dia akan menolak hukuman mati seandainya itu berlaku kepada orang lain. Tapi kalau coba berlaku kepada keluarganya sendiri, misalkan ibunya yang jadi korban pembunuhan, kira-kira apa yang dituntut? Pasti apa? Ya itu hawa nafsu manusia. Mungkin kalau bisa jangan dibunuh sekali, dibunuh dua kali kalau bisa itu, ya. Kalau bisa disiksa dulu. Kenapa? Itu manusia, manusiawi di situ. Lah hukum Allah itu tidak mengandung hawa nafsu seperti ini. Hukum Allah itu adil seadil-adilnya di situ. Pada saat menetapkan hukum, maka itu adalah keputusan yang terbaik bagi orang yang menerima hukuman, ya. Kemudian itu juga seadil-adilnya bagi orang yang dirugikan dalam kasus tersebut. Nah, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kenapa Allah melarang kita berhukum kepada hukum manusia? Di antaranya tadi identik dengan kedzaliman, identik dengan hawa nafsu. Kemudian di antaranya adalah manusia jadi menghinakan kepada manusia lain. Ya. Jadi yang boleh ngatur manusia itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh dalam Islam manusia mengatur manusia lain, itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi secara jujur bangsa ini, negara, sebuah masyarakat, kalau mereka mengikuti aturan Allah, itu enggak usah dibikin undang-undang lagi. Tidak usah dibikin aturan-aturan itu. Karena apa? Karena hukum Allah sendiri itu sudah aturan dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Dari hukuman-hukuman pun sudah ditetapkan aturan-aturan hukuman dalam Islam. Dan itu adalah seadil-adilnya dan tidak mungkin ada referendum dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hukum manusia. Pasti nanti ada penyesuaian, oh ini sudah enggak ini. Lah hukum Allah sesuai terus dengan sepanjang zaman tersebut. Ya. Jadi kalau manusia tunduk dengan aturan manusia berarti dia menghinakan diri kepada manusia dan Allah tidak ingin itu. Allah menginginkan manusia hanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia. Nah, inilah kemudian kalau yang menjadi aturan adalah hukum Allah, maka yang dirasakan oleh seluruh masyarakat adalah semua manusia merasa sama di atas ataupun di hadapan hukum. Ya. Jadi kalau yang berlaku adalah hukum Allah, semua manusia merasa sama di hadapan hukum. Ya. Tapi kalau hukum manusia, manusia tidak akan merasa sama di situ. Ya, maka kita akan temukan kasus-kasus yang kemudian mengecewakan, ya, mengecewakan di situ. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 disebutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pada saat dikatakan mereka janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka mengatakan sesungguhnya kami itu melakukan perbaikan-perbaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kerusakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dua artinya. Pertama, kerusakan secara fisik, itu kerusakan di muka bumi misalkan adalah penebangan liar, perusakan alam, ya, yang itu sifatnya fisik itu dirusak. Maka ini juga dosa. Ya, ini termasuk dosa, tidak diperbolehkan manusia itu merusak lingkungan, itu hukumnya dosa itu. Apalagi seandainya itu adalah menyangkut kemaslahatan orang banyak. Nah, maka ini menjadi dosa yang besar. Ya. Yang kedua adalah yang dimaksud kerusakan di sini adalah kerusakan dalam aturan kehidupan manusia. Ya. Lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah juga mengutus Rasul ini adalah semata-mata untuk menata kehidupan manusia menjadi sebuah kehidupan seadil-adilnya di situ. Nah, maka dengan turunnya Al-Qur'an, diturunkannya Rasul, disitulah kemudian terjadilah keadilan dalam kehidupan manusia. Itu sudah berjalan secara seimbang, baik kan gitu. Maka kalau sudah seperti ini, jangan dirusak. Dirusaknya bagaimana? Dirusaknya sistem hukum. Kemudian digantinya hukum-hukum Allah dengan hukum manusia. Itulah terjadi kerusakan lagi nanti di situ. Dan di zaman kita, ini sudah zaman terakhir di mana Allah tidak akan menurunkan aturan lagi. Allah sudah tidak mungkin akan mengutus Rasul lagi di situ. Maka Allah melarang terjadinya perusakan-perusakan dalam sistem kehidupan manusia. Nah, sistem kehidupan manusia itu diatur dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim kan kita tidak menemukan satu celah pun dalam ajaran agama ini yang kemudian berefek kerusakan kepada manusia, tidak ada itu. Ya. Silakan begini saja, misalkan saya tidak mau ikut aturan pemerintah dalam segala hal, misalkan. Tapi kalau saya mengikuti ajaran ini, maka segala perbuatan saya tidak mungkin akan merugikan siapapun. Itu otomatis itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ada orang, saya tidak mau ikut aturan. Silakan, tetapi beragamalah dengan baik. Kalau orang itu beragama dengan baik, insya Allah dia akan menjadi masyarakat yang baik pula. Ya. Kenapa? Karena dia sudah punya aturan, mengikuti aturan-aturan yang teradil, aturan-aturan yang paling lurus, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Justru terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan manusia itu berawal dari diabaikannya aturan-aturan Allah. Ya. Maka ini kalau sudah diabaikannya aturan Allah dalam segala aspek apapun, pasti rusak itu. Ya. Dalam pendidikan kalau sudah nilai-nilai agama dihilangkan, maka rusak. Dalam dunia kerja kalau nilai-nilai agama dihilangkan, pasti rusak dunia kerja itu. Dalam rumah tangga kalau nilai-nilai agama dihilangkan, rusak itu pasti. Ya, karena apa? Karena nilai-nilai agama itu memberikan dasar-dasar pada seluruh aspek kehidupan manusia, dan itu adalah dasar-dasar kehidupan yang baik. Ya, dasar-dasar kehidupan yang mengantarkan mereka kepada kebaikan. Dan maka di sini Allah mengatakan, jangan dirusak. Kalian jangan merusak aturan hidup dalam kehidupan manusia yang sudah baik. Ya. Nah, ini jawaban mereka pun kalau kita sampaikan seperti ini sudah ditegaskan oleh Allah. Pasti mereka akan mengatakan, enggak, kami ingin sebuah keadilan. Kami ingin menegakkan keadilan. Kami ingin memberikan hak-haknya kepada masyarakat. Kita ingin menjadikan apa yang menjadi hak asasi masyarakat. Pasti akan mereka katakan seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, kita sebagai seorang muslim, pada saat mereka mengatakan seperti itu, misalkan aktivis dari Komnas HAM yang mereka misalkan menolak aturan-aturan yang sebenarnya itu sudah aturan adil sejalan dengan nilai Islam. Pasti apa? Pada saat mereka mengatakan itu, mereka selalu menyuarakan inilah hak asasi manusia. Ini kita harus memberikan manusia hak-hak mereka di situ. Pasti mereka seperti itu. Maka pada saat mereka mengucapkan itu, kita lihat bagaimana manusia ini. Ya. Sehingga kita tidak mudah kemudian terbawa oleh isu-isu HAM. Ya. Kita lihat manusia ini, kalau manusia itu sempurna, dia soleh, orang soleh mungkin bisa kita ikuti. Tapi kalau dia sendiri bukan orang soleh, bukan orang yang tahu tentang agama, kesehariannya juga tidak bagus, maka jangan sekali-kali diikuti itu. Kenapa? Karena yang keluar dari ucapannya pasti adalah sesuai dengan pribadinya. Itulah manusia. Itulah manusia yang identik dengan kekurangan, identik dengan ketidaktahuan, kan gitu. Kemudian hawa nafsu. Nah, itu yang akan juga keluar dari lisan-lisan mereka itu. Ya. Sehingga apa? Kita sebagai seorang muslim, kita punya komitmen, kita punya standar kebaikan, kita punya standar kebenaran. Ya, kemudian kita punya prinsip di dalam kehidupan itu. Ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan bahwasanya janganlah jadi orang-orang yang kemudian merusak kehidupan ini, yaitu adalah merusak alam itu sendiri ataupun merusak nilai-nilai yang sudah diatur di dalam agama. Ya, karena apa? Ini terjadilah pengingkaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan di situ, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Kapan diperbaikinya? Diturunkannya Rasul itu diperbaiki kehidupan manusia. Jadi kalau sudah Nabi memberikan pondasi-pondasi kehidupan masyarakat, sudah memberikan aturan-aturan, jangan dirusak. Ya. Biarlah dia berjalan sesuai dengan fitrah hukum tersebut. Tegakkanlah keadilan sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasul. Ikutilah aturan-aturan yang dibawa oleh Rasul, maka itu akan pasti terjadi kehidupan yang baik. Dan sejarah sudah membuktikan itu, jamaah sekalian yang rahmat Allah SWT. Jadi sejarah sudah membuktikan itu, ya. Dalam tahun-tahun keemasan di mana kaum muslimin full, mereka bisa beribadah dengan sempurna, ikhlas, kemudian juga nilai-nilai Islam diamalkan secara sempurna, hukum Allah ditegakkan, yang terjadi adalah kemakmuran dalam kehidupan kaum muslimin. Ya. Ini sudah terjadi. Ya. Dan sejarah ini adalah guru yang tidak bisa kita ingkari. Ya. Jadi janji Allah ini bukan sesuatu yang mustahil dan sesuatu bukan hal yang mimpi, bukan. Ini sudah dipraktekkan dalam kehidupan manusia. Ya, bukan sekali dua kali. Ya. Jadi siapapun yang mengikuti aturan ini pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kemudian peran keyakinan di dalam hati kita. Bagaimana kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya pada saat kita mengikuti aturan Allah, maka yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan. Ya. Setelah itu maka Allah sebutkan misalkan di dalam surat Al-Maidah di situ afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Hukum jahiliyah itu hukum rimba. Ya, hukum rimba itu hukum jahiliyah. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang punya uang dia selamat itu. Itu hukum rimba itu. Ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, silahkan. Kehidupan tidak akan pernah tentram itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kecemburuan-kecemburuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya. Orang lemah pasti akan berontak. Sesabar apapun masyarakat lemah pasti akan berontak seandainya selalu didolimi oleh orang-orang yang lebih secara ekonomi, ya, mereka orang yang punya kedudukan, pasti akan berontak. Ya. Ini banyak sekali kasus terjadi. Banyak sekali kasus terjadi, ya. Jadi kalau ketidakadilan ini selalu ditampakkan, dimunculkan, masyarakat pasti tidak akan suka di situ. Ya. Nah ini inilah yang dikatakan hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah adalah hukum yang itu memihak kepada orang-orang yang punya kepentingan. Ya. Itu akan selalu identik dengan hawa nafsu. Siapa yang punya kekuasaan dia selamat. Ya. Barang siapa yang punya harta dia akan selamat. Dia bisa membeli hukum di situ. Ya. Itu berbeda dengan hukum Islam. Hukum Islam itu adalah adil dan memberlakukan semua manusia sama di hadapan hukum. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya Fatimah, seandainya Fatimah mencuri, saya yang akan potong tangannya. Ya, saya akan potong tangannya itu. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan belaka, tetapi keadilan Rasul itu berlaku kepada seluruhnya. Ya, kepada seluruhnya di situ. Ya. Nah, yang dikatakan dengan hukum jahiliyah adalah hukum yang itu tidak bersumber dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum yang tidak bersumber dari Islam. Maka itu dikatakan dengan hukum jahiliyah. Ya, dikatakan dengan hukum jahiliyah. Kemudian untuk menegaskan ini dijelaskan oleh Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ya, bahasa Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an liman ji'tu bihi. Sampai hawa nafsu kalian mengikuti apa yang datang dari Rasul. Jadi Nabi sudah bersabda tidak akan sempurna seseorang sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman seseorang akan sempurna seandainya dia betul-betul sami'na wa ta'na dengan hukum Allah, dengan aturan dari Rasul. Ya, tidak usah terlalu banyak memperhatikan orang. Ya, kita harus komitmen, ya, ini adalah syariat agama kita, ini aturan dalam kehidupan kita, ini yang dicontohkan oleh Rasul, maka itulah yang terbaik. Ya, itulah yang harus kita ikuti. Ya, sebab kalau sudah mengikuti hawa nafsu, maka sudah tidak ada namanya standar kebenaran. Karena standarnya sesuai standar masing-masing. Ada 100 orang kena kasus, ya punya 100 standar itu. Ya. Karena itu kalau standarnya hawa nafsu. Tapi kalau sudah standarnya keadilan dari Allah, maka semuanya sama. Ya, mendapatkan sesuai dengan porsinya masing-masing di situ. Ya. Maka ini disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih. Jadi orang itu akan sempurna imannya seandainya dia mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Asy'abi, beliau seorang tabi'in ahli hadis, disebutkan kana baina rajulil minal munafikin wa rajulun minal yahud khusumah. Dulu ada orang munafikin dan orang Yahudi yang berselisih. Faqala al-yahudi, orang Yahudi mengatakan natahakamu ila Muhammad. Ayo kita berhukum saja kepada Muhammad, ya, menjadikan Muhammad itu sebagai hakim. Kenapa? Arfa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena mereka tahu itu Nabi itu tidak mengenal suap. Nabi tidak kenal suap itu. Ini yang datang ini orang Yahudi. Ini orang Yahudi dan orang munafik itu. Mereka saja mau berhukum dengan Rasul. Karena apa? Karena adil, tidak mengenal riswah, tidak mengenal suap di situ. Maka waqala al-munafik, orang munafik mengatakan natahakamu ilal yahud. Ayo kita, ya, berhukum saja kepada Yahud, orang Yahudi. Kenapa? Karena diketahui li ilmihi annahum yakhudhu riswah. Karena mereka tahu kalau orang Yahudi itu bisa disuap. Ya, bisa disuap. Maka fattafaqa ayatia kahinan fi juhayna. Artinya mereka setelah ngobrol-ngobrol mereka sepakat datang saja kepada dukun itu. Ya, datang kepada dukun. Jadi enggak mau datang kepada Nabi, enggak mau juga datang kepada Yahudi. Mereka datang kepada dukun saja itu. Kemudian fayatahakuma fayatahakama ilaihi, kemudian berhukum kepadanya. Maka fanazalat hadihil ayah. Maka setelah itu turunlah ayat ini. Jadi turun ayat ini. Jadi ayat ini mengatakan bahwasanya jika dikatakan kepada pada saat mereka mengatakan beriman kepada apa yang datang dari Rasul dan sebelumnya, datang dari Rasul adalah syariat yang dibawa oleh Rasul, sebelumnya adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kan diturunkan kitab kepada mereka. Cuman masalahnya mereka menerima suap dalam peradilan itu. Ya. Jadi ini termasuk asbabun nuzul turunnya surat ini. Itu orang-orang yang tidak, mereka sudah tahu kalau Nabi tidak mengenal suap, Nabi itu adil, tetapi mereka lebih memilih kepada yang lainnya. Ya, maka ini termasuk orang-orang yang dikatakan tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih berhakim kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk yang lebih selamat di kita kan misalkan terjadi perselisihan, ada apa kan kita ada namanya pengadilan agama. Ya, tentu pengadilan agama ini lebih mendingan daripada pengadilan umum. Ya. Ya minimal ya, walaupun kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan agama kan masih sangat simpel, ya. Jadi kasusnya kan masih tentang perceraian, tentang pernikahan, tentang waris kan seperti ini, ya. Tapi kalau yang lainnya itu belum, tapi ya mending. Misalkan terjadi perselisihan kita dalam keluarga tentang waris, perselisihan tentang apa yang sifat atau perkawinan ataupun yang lainnya, maka datanglah ke pengadilan agama. Insya Allah itu lebih selamat, ya, daripada nanti kasus ini diangkat dalam pengadilan umum. Ya. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita. Ya, insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Intinya adalah di antara bentuk ketauhidan kita kepada Allah yang sempurna adalah kita juga menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, sebagai penegak keadilan dalam masalah-masalah kehidupan kita. Ya. Dan kita tidak akan sempurna tauhid kita, tidak sempurna iman kita sampai menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim kita, ya, penengah, ya, keadilan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.